Separuh nafasku ku hembuskan untuk cintaku. Biar rinduku sampai kepada bidadariku. Katakan ku cinta dirimu. Karena kamu bintang di hatiku, takkan ada yang lain mampu. Segalanya tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Mamamu tak suka, papamu juga melarang. Walau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan ku cinta dirimu. Terpisah oleh waktu, biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Biar mamamu tak suka, papamu juga.